الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم دها ما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tanbihat ala ahkamin takhtasu bil mu'minat. Kitab yang menjelaskan tentang beberapa peringatan tentang hukum-hukum khusus seputar wanita. Dan kita masih dalam penjelasan pasal yang ketiga yang menerangkan tentang hukum-hukum khusus seputar haid, istihadhah, dan nifas. Pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan tentang definisi atau pengertian dari darah haid, demikian pula usia seseorang akan mengalami haid, bahwa yang sahih tidak ada batasan usia minimal atau usia maksimal. Yang jelas kembali kepada hukum asal, bahwa apabila seorang wanita melihat adanya darah haid dengan ciri-ciri yang telah diketahui, yang tentunya berbeda dengan darah biasa, maka dihukumi sebagai wanita yang haid, sehingga diterapkan padanya hukum-hukum wanita yang haid. Dan demikian pula telah kita sebutkan tentang beberapa perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah, di mana di antara perbedaannya adalah dari sisi warnanya, bahwa darah haid ini warnanya menghitam, adapun darah istihadhah ini merah. Demikian pula dari sisi baunya, darah haid baunya tidak sedap, busuk. Adapun darah istihadhah ini sama seperti bau darah biasa. Demikian pula dari sisi kepekatan, di mana darah haid ini keruh tampilannya, adapun darah istihadhah ini jernih. Demikian pula darah haid ini tidak bisa menggumpal. Adapun darah istihadhah ini bisa menggumpal. Nah, dan beberapa perbedaan yang lain. Kemudian kita juga telah memasuki tentang ahkamul haid, hukum-hukum wanita yang sedang haid, di mana poin pertama yang beliau sebutkan bahwa wanita yang haid ini diharamkan untuk didatangi oleh suaminya, oleh keluarganya. Nah, demikian pula yang kedua adalah bahwa wanita haid ini tidak boleh mengerjakan puasa, demikian pula sholat di masa-masa haidnya. Hanya saja terjadi perbedaan, adapun sholat maka tidak ada qadha baginya. Adapun puasa, apabila itu puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, maka diwajibkan pada hari-hari yang lain untuk dia mengqadhanya, menggantinya. Kemudian juga hukum yang ketiga, kata beliau hafizahullah, yaitu diharamkan bagi seorang wanita yang haid untuk mashul mushaf ya min ghairi ha'il, ya menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa ada penghalang. Nah, maka ini hukum yang ketiga bagi seorang wanita yang sedang haid, tidak dibolehkan menyentuh mushaf, itu mushaf Al-Qur'anul Karim yang tertulis ayat-ayat Al-Qur'an, bukan terjemahan, tanpa ada penghalang, tanpa ada pelapis, baik kain, kertas, atau yang semisalnya, yakni kulit dengan lembaran mushaf tersebut. Maka ini disebutkan termasuk adabnya tidak boleh untuk disentuh oleh wanita yang sedang haid. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun, Ya. Dan tidak boleh mushaf ataupun Al-Qur'anul Karim disentuh kecuali orang-orang yang suci. Nah. Walamma fil kitabin ladzi katabahu Rasulullah alaihi salatu wassalam li Amr ibn Hazm. Demikian pula berdasarkan ya surat yang Rasulullah ya tulis yang kemudian beliau kirimkan kepada Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu, ya, di mana di antara pesan Nabi la yamussul mushafa illa tahir, ya, tidaklah yang menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Maka ini menguatkan ayat yang kita sebutkan bahwa mushaf tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Ya. Nah. Ini apabila tanpa pelapis, ya, kulit dengan mushaf secara langsung. Ya, adapun ketika ada pelapis baik berupa kain, ya, baju, kerudung atau yang semisalnya, maka ini dibolehkan. Ya, tidak mengapa insyaallah taala. Nah, ini dalil yang kedua. Kemudian wa huwa yushbihul mutawatir. Demikian pula dalil yang ketiga bahwa tentang masalah ini, yaitu larangan untuk menyentuh mushaf bagi seorang wanita yang haid secara langsung, ya, ini dilarang. Ini yushbihul mutawatir, menyerupai berita yang mutawatir. Kenapa? Litalaqin nasu lahu bil qabul. Ya, karena para ulama, ya, mereka menerima hal ini sepenuhnya. Ya, oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan madhhabul a'immatil arba'ati annahu la yamussul mushafa illa tahir. Bahwa pendapat al-a'immatul arba'ah, ya, imam yang empat yang masyhur dengan madhabnya dalam masalah fikih, ya, bahwa pendapat mereka satu dalam masalah ini, yaitu tidak bolehnya menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, ya, kecuali orang yang suci. Maka dari sini menunjukkan bahwa pendapat al-imam Abu Hanifah, demikian pula Malik bin Anas, al-imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal alaihim rahmatullah, pendapatnya satu, yaitu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Nah, yaitu menyentuh secara langsung. Ya, adapun apabila ada pelapis, maka sekali lagi bahwa ini dibolehkan. Dan ini berlaku, ya, apabila yang disentuh adalah mushaf, yaitu ayat Al-Qur'an yang ditulis pada lembaran-lembaran kertas. Ya. Bukan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat pada alat-alat elektronik. Nah, seperti di HP, ya. Nah, maka ini tidak dihukumi sebagai mushaf, ya. Dan itu bukan mushaf. Ya, sehingga yang zahir wallahu alam, ya. Adapun aplikasi yang terdapat dalam HP atau yang semisalnya, yang itu bukan mushaf, maka dibolehkan untuk dipegang, ya, oleh seorang yang haid sekalipun. Nah, hanya saja tentunya seperti yang disebutkan di sini, wa amma qira'atul haid lil Qur'ani min ghairi masil mushafi fa hiya mahallu khilaf baina ahli al-ilmi. Adapun ya hukum membaca ataupun hukum seorang wanita haid yang membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, maka ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para fuqaha tentang apa hukumnya seorang wanita yang haid membaca Al-Quran dari hafalannya, ya, seperti murojaah, tanpa menyentuh mushaf. Wal ahwat, kata beliau, namun pendapat yang lebih berhati-hati, annaha la taqra'ul Qur'ana illa 'inda ad-darurah, bahwa hendaknya seorang wanita yang haid tidaklah membaca Al-Qur'an kecuali dalam kondisi darurat. Ya, ada kebutuhan, ya, terpaksa kama idza khasyyat nisyanahu wallahu a'lam. Seperti seorang wanita yang dia punya hafalan Al-Qur'an, ya, sehingga ketika dia mengalami haid khawatir hafalannya akan hilang, sehingga dia pun membacanya, dia mengulang-ulanginya, dia memuraja'ah, mentasmi', memperdengarkan hafalan Qur'annya kepada yang lainnya. Ya, maka yang seperti ini kata beliau ya diperbolehkan. Ya, adapun apabila tidak dalam kondisi darurat, ya, tidak terpaksa dan tidak ada hajah, maka hendaknya dihindari. Ya, membaca Al-Qur'an meskipun tanpa menyentuh mushaf bagi seorang wanita yang haid. Kemudian, hukum yang keempat. Dal yuhramu 'alal haidhi at-tawafu bil baiti. Diharamkan bagi wanita yang haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, ini hukum yang keempat. Dilarang, ya, atau diharamkan bagi seorang wanita yang haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Apa dalilnya? Liqadihi alaihi salatu wassalam bi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lamma hadat. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau haid. Kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Ya, kata Nabi kepada Aisyah, kerjakan, ya, amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang yang haji. Ya, kecuali, ya, masalah tawaf, ya. Nah, bahwa hendaknya engkau tidaklah tawaf mengenai Ka'bah sampai anda suci. Nah, maka ini yang dikecualikan. Adapun manasik haji yang lainnya selain tawaf, maka ini diperbolehkan, ya, dilakukan meskipun oleh seorang wanita yang sedang haid, kecuali tawaf. Ya, adapun tawaf, maka seperti yang Nabi sebutkan, tidak dibolehkan. Nah, kemudian hak yang ke-5. Yuhramu 'alal haidhi al-labsu fil masjid. Diharamkan bagi seorang wanita yang haid untuk menetap, ya, di dalam masjid. Nah, untuk menetap di dalam masjid. Apa dasarnya? Kata beliau, hafizahullah, liqadihi alaihi salatu wassalam, inni la uhillul masjida li haidin wala li junub. Kata Nabi dalam riwayat ini, yaitu riwayat Abu Dawud dalam sunannya, inni la uhillul masjida li haidin wala li junub. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan, ya, masjid bagi seorang wanita yang haid, demikian pula seorang yang sedang junub, mengalami hadas besar. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan kata Nabi, innal masjida la yahillu li haidin wala junub. Bahwa masjid ini tidak halal bagi wanita yang haid dan tidak pula bagi yang sedang junub. Maka yang zahir dari kedua riwayat ini menunjukkan tentang larangan dari Nabi, ya, bagi para wanita yang sedang haid, demikian pula yang sedang junub, untuk menetap, ya, meskipun sesaat di dalam masjid. Nah, dan ini juga termasuk permasalahan yang dipersisikan para ulama tentang hukum wanita yang sedang haid, ya, demikian pula yang junub, untuk menetap, ya, mungkin duduk di dalam masjid. Apa hukumnya? Dan persisian yang terjadi ini kembali kepada keabsahan, kesahihan dari riwayat ini. Sebagian ulama yang mereka mengesahkan, ya, dan menganggap bahwa hadis tersebut adalah sahih, yaitu tentang larangan dari Nabi, ya, bagi wanita yang sedang haid, demikian pula yang junub, untuk menetap di dalam masjid. Ya, maka ketika mereka menghukumi sebagai hadis yang sahih, maka mereka berpendapat bahwa hal ini tidak dibolehkan. Ya, namun di sana ada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa, ya, dibolehkan. Ya, dibolehkan disebabkan karena hadis yang menjelaskan tentang larangan ya, wanita yang haid, demikian pula yang junub, ya, untuk menetap atau tinggal sesaat sehingga di dalam masjid, ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya sangat lemah, ya. Dan pendapat yang kedua itu yang zahir, wallahu ta'ala alamu bisawab, bahwa hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu tentang larangan bagi wanita yang sedang haid, demikian pula yang sedang junub, ya, untuk menetap singgah duduk dalam masjid, ini hadisnya dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Meskipun tentunya, ya, kalaulah kita berpendapat tentang bolehnya, ya, tentang bolehnya seorang wanita yang haid, demikian pula junub, untuk singgah atau duduk di dalam masjid, tentunya dengan menjaga adab-adabnya, ya, jangan sampai percikan ataupun jatuhan dari darah haidnya itu jatuh atau mengenai masjid, sehingga hendaknya mengambil langkah-langkah, ya, pencegahan agar jangan sampai darah haidnya itu jatuh, ya, ataupun melekat di lantai masjid. Nah, kemudian kata beliau, wa yajuzu laha al-mururu minal masjidi min ghairi labsin. Ya. Masalah berikutnya masih pada poin yang kelima. Adapun melewati, ya, lewat di dalam masjid, ya, tanpa menetap, ya, maka ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah, jadi yang dipersisikan adalah tentang menetap, ya, di dalam masjid bagi seorang wanita yang haid, demikian pula junub. Ya, meskipun yang sahih, ya, diperbolehkan selama dia menjaga adab-adabnya, karena hadis yang menjelaskan tentang larangan ini hadisnya dhaif. Adapun sekedar melewati, ya, lewat di dalam masjid, ya, tanpa menetap, tanpa singgah, maka ini diperbolehkan. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwa Nabi bersabda, nawilini al-khumrata minal masjid. Ya, kata Nabi kepada Aisyah, ya, ambilkan untukku khumrah, ya, minal masjid. Semacam kerudung, ya, dari dalam masjid. Ya, fakultu, kata Aisyah, inni haid. Ya, sesungguhnya aku sedang haid. Qala, kata Nabi, inna haidatuki, inna haidataki laisat biyadik. Sesungguhnya haidmu itu, ya, bukan, ya, di tanganmu. Ini bukan di atas kehendakmu sendiri. Namun ini merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Jalla wa'ala kepada para wanita, ya, sehingga mereka mengalami haid. Ya, artinya ini sebatas lewat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambilkan, ya, sebuah kain yang ada di dalam masjid. Ya, menunjukkan bolehnya seorang wanita meskipun haid untuk lewat, ya, di dalam masjid, ya, tanpa menetap. Nah, dan ini tentunya bisa terjadi, ya, ketika misalkan ada ta'lim, ya, ada kajian di dalam masjid, ya, tidak ada tempat khusus bagi para wanita misalkan, ya, yang terpisah dari tempat majelisnya, ya, ikhwan, ya, kaum muslimin laki-laki, ya, yang ada cuma di dalam masjid, sehingga di sana ada sekatnya, ya, antara jamaah, ya, dari ikhwan yang laki-laki dengan para ummahat, ya, para wanitanya, ya, maka dalam hal ini tentunya apakah boleh seorang wanita yang sedang haid itu mendatangi kajian yang ada di dalam masjid, maka, ya, kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan, bahwa yang sahih diperbolehkan dengan syarat dia harus menjaga, ya, jangan sampai darah haidnya itu menetes ataupun jatuh, ya, ke lantai ataupun ke masjid. Nah, kemudian kata beliau, wala ba'sa an ta'tiyal haidu bil adhkari syar'iyyah min at-tahlil wa takbir wa tasbih wal ad'iyah. Ya. Dan diperbolehkannya, tidak mengapa, ya, tidak mengapa untuk seorang wanita yang sedang haid itu mendatangkan zikir-zikir yang disyariatkan, ya, untuk membaca wirid-wirid yang dianjurkan seperti tahlil, ya, kalimat la ilaha illallah, demikian pula takbir, ya, Allahu akbar, tasbih, ya, subhanallah, demikian pula doa-doa, ya, dia ingin doa, ya, silakan. Wa anta tiya bil awradi syar'iyyah al mashru'ah fi as-sabahi wal masa, demikian pula dibolehkan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca, ya, wirid-wirid yang disyariatkan, ya, seperti wirid zikir, ya, pagi dan petang, wa inda naum wa istiqal, demikian pula ketika, ya, hendak tidur, ya, membaca ayat kursi, ya, ataupun al-mu'awadzatain, demikian pula yang lainnya, demikian pula ketika bangun dari tidurnya, tidak mengapa, ya, untuk, ya, dia membaca wirid-wirid tersebut. Wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi, demikian pula dibolehkan, ya, bagi para wanita yang sedang haid sekalipun untuk membaca kitab-kitab ilmu seperti tafsir wal hadis wal fiqh, demikian pula kitab-kitab ilmu seperti kitab tafsir, hadis dan kitab fikih. Ya, walhasil tentunya di sini yang menunjukkan kepada kita bahwa di sana ada hal-hal yang hendaknya diperhatikan bagi wanita yang sedang haid, ya, dari perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan, demikian pula yang dibolehkan. Nah, sehingga harus dibedakan. Kemudian faedah fi hukmi sufrati wal qadrah, ya, yaitu tentang hukum bercak, ya, kuning, ya, demikian pula cairan yang keruh yang keluar dari seorang wanita. Ini apa hukumnya? Nah, kata beliau, as-sufrah syai'un kas-sadid ya'luhu as-sufrah. Adapun sufrah di sini ada sesuatu yang menyerupai nanah, ya, di mana warna kekuningan yang mendominasi, ya, semacam cairan lendir, ya, yang berwarna kekuningan, ya, mirip dengan nanah. Wal kadrah, adapun kadrah ini syai'un kallaunil ma' al-wasakhil kadar, ya, sesuatu yang menyerupai warna cairan yang keruh, ya, ataupun kotor, ya. Nah, ini kadrah. Ini dua jenis, ya, cairan ataupun boleh dibilang lendir yang keluar dari seorang wanita, ya, yang biasanya, ya, itu terkadang keluar di masa-masa haid, di pertengahan haid ataupun setelahnya. Nah, ini kata beliau, apa hukumnya? Ya, lendir ataupun cairan yang berupa sufrah, demikian pula kadrah, ya, warna yang agak kuningan ataupun yang agak keruh. Ya, kata beliau, fa'idha kharaja minal mar'ati kadratun aw sufratun fi waqti 'adatiha fa'innaha ta'tabiruhuma haydan ya'khudani ahkamahu sabiqah. Apabila seorang wanita, ya, keluar darinya lendir ataupun cairan yang keruh, ya, dan warnanya keabu-abuan ataupun yang kekuning-kuningan, ya, di waktu-waktu biasa dia mengalami haid, ya, maka kata beliau, ya, hendaknya wanita tersebut, ya, mengelompokkan dan menggolongkan, ya, lendir ataupun cairan tadi sebagai haid, sehingga diambil hukum-hukum haid. Ya, ini apabila keluar di masa-masa haidnya. Ya. Wa in kharaja minal mar'ati fi ghairi waqtil 'adati fa innaha la ta'tabiruhuma syai'an. Namun apabila, ya, dua cairan, dua lendir tersebut keluar dari seorang wanita bukan pada waktu biasa dia haid, maka hendaknya wanita tersebut tidak menganggapnya sebagai haid. Wa ta'tabiru nafsaha tahira. Sehingga hendaknya dia menghukumi dirinya sebagai wanita yang suci, ya, tidak haid. Sehingga tetap kewajiban sholat, berpuasa, Ramadan ini berlaku baginya. Ya. Lalu apa dasarnya? Kata beliau, berdasarkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, kunna la na'udul qadrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. bahwa dahulu kami ya tidak menganggap ya lendir yang keruh ya kadrah, demikian pula sufrah yang kekuningan tersebut ya yang keluar setelah kami suci dari haid. Ini tidak ya menganggap sama sekali ya cairan kadrah demikian pula sufrah yang keluar ketika kami telah suci. Ini tidak dipedulikan ya, diabaikan. Ini tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, dan ini pernyataan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga meskipun ini pernyataan ya sahabiyah, sahabat ya, namun memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi. Ya, karena ucapan ini ya disebutkan ataupun kejadian ini terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan dalam hal ini tidak ada teguran ya dari Allah dan Rasulnya tentang hal ini, sehingga ini dianggap sebagai taqriran minan nabi ya, persetujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa cairan kekuningan, lendir keabu-abuan, kadrah keruh ya yang keluar setelah wanita itu ya selesai dari haidnya, suci dari haidnya, ini tidak dianggap sama sekali ya, berarti dia tetap statusnya sebagai wanita yang suci ya. Dan ini disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mafhumuhu annal kadrata wassufrata qabla tuhri haidun ta'khudani ahkamahu. Sehingga mafhum, yani faedah yang difahami, ya, yang diambil, ya, hukum yang diambil dari hadis ini, menunjukkan bahwa apabila kadrah, demikian sufrah, ya, cairan lendir keabu-abuan, keruh tadi, ataupun yang kekuning-kuningan, kecoklatan sedikit, apabila keluar sebelum ya, wanita tersebut suci, maka dianggap sebagai darah haid dan diperlakukan hukum-hukum haid. Ya. Nah, dan dalam hal ini, ya, sebelum kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan di sini, ada tiga cara, ya, ada tiga cara. Seorang wanita mengetahui ya ini darah yang keluar, ini darah haid atau bukan ya. Cara yang pertama adalah dengan melihat adat kebiasaannya ya, adat kebiasaannya, karena haid ya ini berbeda dengan darah-darah yang lainnya ya. Masa keluarnya itu pada umumnya para wanita mengalami waktu-waktu yang khusus ya, dan itu menjadi kebiasaannya, sehingga ini rujukan pertama untuk mengenali dan mengetahui darah haid, yaitu dengan melihat kepada adat kebiasaan ya. Dan pada umumnya para wanita itu mengalami haid ya 1 pekan ya, 6 hari atau 7 hari ya, sedikit yang kurang dari itu, demikian pula sedikit yang lebih dari itu, meskipun ada. Ya, dan ini merupakan tanda yang paling kuat. Ya, tanda yang paling kuat, yaitu melihat kepada adat kebiasaan. Yang kedua adalah bitamyiz, dengan membedakan, ya, dengan memperhatikan darah tersebut. Ya, karena darah haid, ya, seperti yang kita sebutkan, memiliki tanda-tanda yang khusus, yang membedakan dengan darah istihadhah. Darah biasa, darah penyakit. Adapun darah haid ini darahnya hitam, ya keruh, busuk, ya. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan memperhatikan kebanyakan dari kebiasaan wanita yang lain, ya dengan memperhatikan, ya. Kebiasaan mayoritas para wanita yang lain ya, dalam masalah haidnya ya, misalkan dengan melihat kepada ibunya, kebiasaan haid ibunya atau bibinya ya, atau kerabat yang lain. Nah, maka ya dengan cara yang ketiga ini ya bisa ditempuh ya untuk mengetahui ya berapa lama ya seorang wanita mengalami haid. Sehingga ini ya tiga cara ya untuk mengetahui atau untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Yang pertama dengan melihat kepada kebiasaan ya, dia sendiri. Ya, kalau bisa mengetahui ataupun ada kebiasaannya itu lebih mudah tentunya. Yang kedua dengan membedakan tamyiz. Ya, dengan mengetahui karakteristik ya sifat-sifat yang ada pada darah tersebut. Ya, sifat-sifatnya ini darah haid. Oh, ini bukan. Ya, sehingga bisa terbedakan. Atau cara yang ketiga yaitu dengan membandingkan atau memperhatikan kebiasaan haid dari wanita yang lain, ya, terlebih kerabatnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagai tambahan tentang siklus haid, ya, tentang siklus haid. Di sini beliau menyebutkan beberapa keadaan para wanita. Ya. Yang pertama, ziyadah au naqs, ya. Para wanita yang mengalami ya masa-masa haid terkadang lebih dan terkadang kurang dari masa haidnya yang biasa dia alami. Ya. Ada penambahan dan ada pengurangan. Nah, sebagai contoh kata beliau, yaitu seorang wanita yang punya kebiasaan haid itu 6 hari. Ternyata 1 bulan, ya, yakni dari bulan-bulan yang ada, darahnya terus keluar sampai hari yang ke-7. Padahal biasanya ya, dia haid selama 6 hari. Selama 6 hari. Nah, ternyata darahnya keluar terus sampai hari yang ke-7. Ya, sampai hari yang ke-7. Maka di sini berarti adatnya ya, kebiasaan haidnya 6 hari. Ya. Maka sebagian menyebutkan bahwa apabila dia sudah punya kebiasaan ya, haidnya selama 6 hari, ya, kemudian terkadang dia pernah ya 1 bulan itu ternyata haidnya 7 hari. Maka ini yang menjadi patokan adalah kebiasaannya. Kebiasaannya yaitu 6 hari sehingga ya pada hari yang ke-7 dia telah suci. Ya. Kemudian, kondisi yang kedua, taqaddama au ta'akhkhar. Kondisi seorang wanita yang masa haidnya itu terkadang ya lebih cepat dan terkadang terlambat. Eh. Ada seorang wanita, dia sudah punya kebiasaan. Ya, masa-masa haidnya. Dalam 1 bulan. Ternyata pernah dia ya haidnya itu lebih cepat. Atau sebaliknya, terlambat. Ya. Nah, maka di sini para ulama ya menyebutkan adanya khilaf tentang dua kondisi ini. Ya. Kondisi yang pertama tadi ketika ya terjadi perbedaan atau perubahan dari masa haidnya terkadang ya sesuai dengan kebiasaannya terkadang lebih. Kondisi yang kedua ya terkadang lebih cepat dari kebiasaannya, terkadang telat dari kebiasaannya. Lah, untuk kondisi atau dua kondisi ini ya wanita yang seperti ini kondisinya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Gimana cara menyikapinya? Maka dalam hal ini yang sahih kata beliau rahimahullah ya bahwa hendaknya wanita tersebut melihat ya kepada darah yang keluar tersebut. Ya, kapan dia melihat darahnya keluar maka dihukumi sebagai haid. Ya, meskipun ya keluarnya itu melebihi kebiasaannya dalam setiap bulannya atau lebih cepat dari kebiasaannya atau telat dari kebiasaannya. Yang menjadi patokan adalah darah haidnya. Kapan keluar, maka dihukumi sebagai haid. Ya. Oleh karena itu, kaidah ya, oleh para ulama disebutkan bahwa al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan au adaman. Bahwa hukum itu berputar ya, dengan sebabnya, ya, kapan adanya dan kapan tidak adanya. Ya, kapan ada sebabnya maka ditetapkan. Kapan tidak ada maka tidak ditetapkan. Sehingga di sini kembali kepada ada tidaknya darah haid tersebut. Kapan keluar, kapan ada, maka dihukumi sebagai wanita yang haid. Dan kapan tidak, maka tidak dihukumi sebagai haid. Nah, dan ini pendapat al-Imam Syafi'i, demikian pula Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kemudian jenis yang ketiga, ya. Jenis yang pertama, ya, wanita yang mengalami perubahan masa haidnya, ya, jumlah harinya. Yang kedua, tentang waktu haidnya, kadang lebih cepat, kadang telat. Yang ketiga, sufrah dan kadrah. Ya. Adapun sufrah dan kadrah, ya, seperti yang disebutkan, bahwa apabila, ya, lendir ataupun cairan ini, ya, dua cairan ini, yang kekuningan, kecoklatan, atau keabu-abuan, ya, putih mendekati gelap, ya, abu-abu, keruh, ini keluar, ya, di pertengahan haidnya, ya, misalkan hari pertama keluar, ya, hari kedua keluar darah haid, deras, tiba-tiba hari yang ketiga hanya, ya, warna kekuningan atau keabu-abuan, ya, dan biasa masa haidnya misalkan 6 hari, ya, maka, ya, di pertengahan hari tersebut, meskipun yang keluar berupa cairan kekuningan ataupun, ya, kadrah tadi, ya, keruh, ya, keabu-abuan, maka tetap dihukumi sebagai haid. Kenapa? Karena keluarnya di masa-masa haidnya. Di masa-masa haidnya. Nah, demikian pula yang kedua, apabila keluar cairan tersebut setelah suci. Ya, setelah suci. Setelah selesai dari haidnya. Maka ini tidak dianggap sama sekali. Ya, tidak dianggap sama sekali. Dan dianggap sebagai wanita yang suci. Demikian pula ketika keluar sebelum masa haidnya. Sebelum masa haidnya. Ya. Biasanya, ya, haidnya di awal bulan. Ternyata di akhir bulan, ya, pekan yang terakhir, ya, ini ada bercak misalkan kuning, ya, ataupun kadrah berupa sufrah, bukan di masa-masa haidnya, maka ini pun tidak dihukumi sebagai haid, ya. Nah, jadi yang dihukumi sebagai darah haid apabila keluarnya itu di pertengahan, ya, di waktu-waktu masa haidnya. Kemudian kondisi yang keempat, ya, yaitu tuqta'u fil haid. Ya, seorang wanita yang diputus dari haid. Di mana seorang wanita terkadang, ya, mengalami, ya, kondisi yang istimewa, yang khusus. Seperti ada seorang wanita yang mengeluarkan darah, ya. Sehari keluar, sehari tidak. Sehari keluar, sehari tidak. Ya. Nah, jadi sehari keluar, sehari suci. Ya, tidak keluar. Ini apa hukumnya? Dalam hal ini kata beliau, ada dua keadaan. Ya, untuk kondisi wanita seperti ini. Ya. Kondisi yang pertama, ayakuna hadza ma'al unsa daiman kulla waqtiha. Apabila kondisi ini menyertai seorang wanita, ya, pada seluruh waktunya, demikian, ya, dari umur yang dia, ya, lalui, ini hari-harinya seperti itu, ya, punya kebiasaan sehari darah keluar, sehari tidak, keluar tidak, keluar tidak, seperti itu. Maka apabila seperti ini kondisinya, maka dihukumi sebagai darah istihadhah dan diterapkan hukum-hukum darah istihadhah. Berarti masih kewajiban, ya, puasa, demikian pula sholat 5 waktu. Adapun kondisi yang kedua, alla yakuna mustamiran ma'al unsa bal yatiha ba'dul waqti, ya. Bahwa darah tersebut tidak terus-menerus keluarnya pada seorang wanita, namun kadang, ya, keluar. Ya. Kadang keluar. Nah, Maka apabila seperti ini, ya berarti wanita tersebut punya waktu-waktu yang dia suci, yang dia sehat. Maka dalam hal ini para ulama berselisih tentang hukum hari-hari yang dilalui, yang dilewati oleh wanita tersebut ketika tidak mengeluarkan darah. Ya, tidak mengeluarkan darah. Adapun ketika mengeluarkan darah, maka dia dihukumi sebagai haid. Ya, wanita yang haid. Nah sekarang, hari-hari yang dia tidak mengeluarkan darah, ini apa hukumnya? Apakah dia dihukumi sebagai wanita yang suci, ataukah wanita yang haid? Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, punya dua riwayat dalam hal ini. Namun di antara pendapat beliau pada satu riwayat, ya, beliau menyatakan bahwa wanita tersebut meskipun tidak mengeluarkan darah, ya, ini tetap dihukumi sebagai wanita yang haid. Ya, dihukumi sebagai wanita yang haid. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Nah. Ini pendapat yang pertama, ya. Yaitu pendapat yang menyatakan bahwa masa-masa dari wanita tersebut yang tidak mengeluarkan darah ini dihukumi tetap sebagai haid. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang masyhur dari mazhab Hanabilah bahwa darah ya yang keluar itu adalah darah haid. Namun pada hari-hari yang wanita tersebut tidak mengeluarkan darah maka ini dihukumi sebagai suci. Ya. Nah, kecuali apabila hari-hari yang dialami oleh wanita tersebut ya, itu melewati dan melebihi waktu dan masa haid ya, yang dia miliki maka yang lebih tersebut itu dihukumi sebagai darah istihadhah ya, darah istihadhah. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini kondisi yang keempat, ya. Wanita yang sedikit tidak jelas ya tentang darah yang keluar. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kondisi yang kelima yaitu jafafun fiddam, ya. Yaitu darah ya yang kering, ya. Yang ada pada seorang wanita, di mana seorang wanita melihat adanya sesuatu yang lembab, ya. Nah, maka dalam hal ini, artinya wanita tersebut ya mengalami ya sesuatu pada dirinya, ya ini kelembaban, ya. Kata beliau, فَهَذَا إِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْدِ أَوْ مُتَصِلًا بِهِ قَبْلَ طُهْرِ فَهَذَا حَيْدٍ. Ini dia tidak mengeluarkan darah, namun masih ya terasa lembab. Maka dalam hal ini, apabila dirasakan atau terjadi di pertengahan masa haidnya, atau masih dalam mutasil, ya, dalam masa-masa haidnya, sebelum dia suci, maka hari-hari tersebut tetap dihukumi sebagai haid. Ya. Namun apabila dialami setelah suci, ya, setelah suci, maka tidak dihukumi sebagai haid, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan siklus, ya, dari wanita yang haid. Ada beberapa kondisi dan keadaan yang mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian di sini ada pertanyaan. Saya bacakan. Redaksinya, saya adalah seorang yang berpenyakit kelainan rongga hidung, sinusitis, yang dimana saya tidak bisa menghirup air ke dalam hidung saat berwudu. Atau jika air itu masuk ke dalam hidung, saya merasakan sakit yang sangat hebat, sampai ke pangkal leher. Bagaimana hukum wudunya, saya sah ataukah tidak jika saya memasukkan jika saya tak memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu, atau saya menghirup air tersebut hanya sampai di ujung hidung saya yang terluar. Iya. Dalam hal ini, pada asalnya yang sunnah ketika seorang berwudu adalah al-mubalaghah fil istinsyaq. Ya, bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Laqid bin Sabrah radhiyallahu taala anhu, ya, balik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh di dalam istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila kalian dalam kondisi berpuasa. Ini sekedarnya saja. Ya, sehingga ini kondisi yang dikecualikan, ya. Ya, ini yang diperingan ketika seorang istinsyaq. Adapun selain, ya, ketika seorang tidak dalam kondisi berpuasa, maka yang afdal, ya, selama memungkinkan adalah bersungguh-sungguh, ya, menghirup dan memasukkan air tersebut ke dalam hidungnya, ke rongga hidungnya, bahkan sampai ke pangkal hidungnya. Ya. Nah, ya, silakan yang khayshum. Namun apabila kondisinya seperti yang dijelaskan, adanya penyakit yang diderita, maka tentunya dalam hal ini, ya, apabila dikhawatirkan, ya, ketika menghirup air tersebut sampai ke dalam hidung dan memudaratkan, ya, membahayakan penyakitnya, maka tidak mengapa insyaallah, ya, untuk dia menghirup sekedarnya, ya, sekedarnya, dan bukan berarti ditinggalkan, karena ini yang zahir nampaknya masih bisa dilakukan istinsyak meskipun sekedarnya, tidak sampai ke masuk ke dalam rongga hidungnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang kalau menggunakan hinna mewarnai di selain kuku, misal di telapak tangan, pergelangan tangan dengan berbagai macam warna dan bentuk, apakah ini diperbolehkan? Ya, diperbolehkan selama yang digunakan adalah hinna. Ya, bukan cat, bukan kutek atau yang semisalnya. Apakah ini tidak menyerupai tato? Berbeda, ya, antara hinna dengan tato. Adapun tato, ya, itu penggunaannya dengan cara menusukkan jarum suntik atau yang semisalnya dengan alat tertentu, ya, kemudian sampai melukai meskipun tidak sampai keluar darah, ya. Namun intinya kulit tersebut dilubangi dengan jarum, kemudian diisi dengan tinta atau yang semisalnya, sehingga tinta tadi sampai masuk ke dalam kulitnya, dan itulah tato, ya, itulah tato. Adapun henna ini cuma di luar saja, ya, cuma di luar, ya, itu pun tidak menghalangi insyaallah sampainya air, ya, ke dalam ataupun ke lapisan permukaan kulit, sehingga ini tetap dibolehkan meskipun seorang dalam kondisi berwudu. Ya, adapun yang selebihnya seperti kutek, cat, ya, atau yang lainnya, maka ini menghalangi sampainya air ke permukaan kulit ketika berwudu, sehingga tidak dibolehkan. Wallahu taala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan memberikan manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.